Dan ikhwan dan akhwat yang kita harus pahami, kalau kita di bulan Ramadan, maka hendaklah kita itu menjadi maling serta menjadi pencuri. Mungkin antum kaget, maling dan pencuri yang saya maksudkan bukan maling sandal, bukan maling handphone, tetapi maling yang betul-betul diridhai oleh Allah dalam tanda kutip. Apa maling itu? Maling itu adalah ketika antum mengamalkan sebuah hadis, barang siapa yang memberikan makanan berbuka, Allah akan memberikan pahala kepadanya dari orang yang dia berikan makanan berbuka tanpa mengurangi pahala itu ketika berpuasa. Masya Allah, ini namanya maling, namanya puasa. Dimana ketika antum melakukan itu, maka sesungguhnya antum diberikan oleh Allah rahmatnya yang besar untuk menggandakan amalan kita. Kita ambilkan kalkulasi yang gampang saja. Antum misalkan memberikan makanan berbuka itu 10 ribu kalikan 30, jadi akhirnya 300 ribu satu orang. Itu kemudian 300 ribu antum telah menggandakan dua Ramadan. Ramadan orang yang antum berikan makanan berbuka dan Ramadan kita. Ya, maka kemudian dua Ramadan. Kalau kemudian antum memberikan 3 juta misalkan, antum telah menggabungkan, yaitu adalah 10 Ramadan. 10 Ramadannya orang yang antum berikan makanan berbuka dan Ramadannya kita. Jadi totalnya 11. Kalau antum memberikan 6 juta, 9 juta, antum telah menggabungkan 31 Ramadan. Masya Allah. Inilah cara kita untuk nutupin betapa banyaknya kekurangan kita pada Ramadan-Ramadan yang lalu. Cara menambal kekurangan kita itu ya berikanlah makanan berbuka dengan rezeki yang Allah telah lancarkan kepada antum. Antum tentunya ingat kan, dulu ketika kita di waktu masih banyak kekurangan ilmunya, kita banyak melakukan tindakan yang tidak ada faedahnya dan tidak ada manfaatnya ketika puasa. Cara menutup itu, ayolah kita berikan makanan berbuka. Karena sesungguhnya pada saat itu antum telah menggandakan Ramadan antum tanpa antum terasa. Antum menyedot pahala orang itu tanpa mengurangi pahala dia ketika berpuasa. Santri, Masya Allah, mereka orang-orang yang hormat sama Allah. Saatnya kita muliakan mereka. Kita memberikan makanan berbuka. Contoh di pondok saya, Darussyahadah Biolali. Itu mereka orang-orang yang Insya Allah solih. Di situ kita memberikan makanan berbuka kepada mereka. Dan makanan itu Insya Allah kita akan mengambil pahalanya secara besar. Ya, ada salah satu ikhwan muhsinin yang pernah mencukupi 500 santri dalam satu bulan. Masya Allah, saya itu ghibtah, saya itu iri betul. Bagaimana kemudian saya mendapati dan membayangkan 500 Ramadannya santri diambil oleh beliau dengan uang yang beliau infakkan untuk memberikan makanan berbuka. 500 Ramadan. Yang mana kalau antum membayangkan 500 Ramadan untuk antum peroleh, antum harus hidup 500 tahun untuk bisa merasakan itu. Tapi Allah buatkan shortcut, jalan pintasnya. Dan jalan pintasnya antum berikan makanan berbuka. Ayolah kita berikan. Ayo jadilah maling, jadilah pencuri. Maling dalam tanda kutip, pencuri dalam tanda kutip. Dalam tanda kutip, bahwasanya kita mencuri amalan orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala dia ketika berpuasa. Masya Allah, kapan lagi kita nutupin kekurangan Ramadan kita yang lalu? Kecuali ini salah satunya untuk nutup kekurangan kita pada Ramadan yang telah kita lalui sebelumnya.